Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang barokah ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah majelis yang mubarak, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kan seluruh keutamaan majelis ini, majelis ilmu yang telah dikhabarkan semua kabar gembira tentang majelis ilmu sebagaimana dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau sabdakan, man dakhala masjidana hadza allamahu khairan aw ta'allamahu kana kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini dalam rangka dia untuk mempelajari ilmu, dalam rangka dia untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari ilmu, maka dia seperti kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man dakhala masjidana hadza allamahu allama khairan aw ta'allamahu kana kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang dia masuki masjid kami ini dalam rangka dia mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, ilmu, pelajari ilmu, mengajarkan ilmu, dia bagikan seorang mujahid fisabilillah. Dan tentu ini keutamaan yang sangat besar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama telah menerangkan kepada kita semua bahwa jihad fisabilillah dalam rangka untuk li'i'la li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu bil hujjah wasilah, itu dengan hujjah dan dengan pedang. Bahkan jihad bil hujjah, jihad dengan hujjah adalah awal segalanya sebelum ditegakkan jihad bisilah, sebelum ditegakkan jihad dengan pedang, sehingga tidak diragukan lagi bahwa orang yang mereka berusaha untuk mempelajari dan memahami hujjah risaliyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini risalah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita bisa mengetahui hakikat al-haq dan membedakan dengan kebatilan, dan dengannya kita bisa menolak segala upaya untuk memadamkan cahaya Islam dengan kebatilan-kebatilan yang mereka yang ditebarkan oleh para musuh-musuh Allah. Maka sungguh mempelajari dinul Islam merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana pula musuh upaya mereka untuk menghancurkan Islam dengan dua cara, ini al-ghazful fikri wal-ghazful askari, dengan cara melakukan perang pemikiran, itu menebarkan berbagai macam syubhat, kebatilan, dalam rangka untuk menghancurkan pemikiran kaum muslimin, atau dalam rangka untuk menebar kekaburan, sehingga kaum muslimin tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini merupakan bagian daripada perang yang mereka lakukan. Sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan ikhwati fillah, bagaimana orang-orang kuffar wal musyrikin wal munafikin wa ahlul batil, mereka dengan segala cara berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan segala upaya yang mereka bisa lakukan, di antaranya adalah memadamkan cahaya risalah dengan menebarkan kebatilan dan menebarkan syubhat dalam rangka untuk mengaburkan. Ini risalah yang sangat gamblang diwariskan oleh Nabi yang mulia ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Mereka senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala justru ingin menyempurnakan cahayanya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafwaihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan lesan-lesan mereka, akan tapi justru Allah ingin menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir dia benci, walaupun orang kafir dia tidak suka. Maka sungguh Allah akan mengangkat dan memenangkan, menyempurnakan cahaya ini betapapun upaya para musuh Allah untuk menghancurkan dan memadamkan cahaya Allah SWT. Oleh karena itulah ikhwati fillah, hendaklah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam upaya untuk memahami agama Allah SWT, karena sungguh ini merupakan bagian dari cabang-cabang jihad di jalan Allah, dan bahkan merupakan akar jihad adalah memahami agama Allah SWT. Tidak akan lurus jihad dalam bentuk qital, dalam bentuk mengangkat pedang, kecuali apabila seorang dia memahami agama Allah ini dengan baik. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bergembiralah kita dengan besarnya pahala orang yang mereka berusaha untuk mempelajari agama Allah. Sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, man ghada ila al-masjid ay ta'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamah hajatuhu. Barang siapa yang dia pergi ke masjid dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, dia mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu tersebut, maka pahala yang dia dapatkan seperti pahala orang yang haji, yang sempurna hajinya. Sedangkan haji yang sempurna, ikhwati fillah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak dia terima kecuali jannah. Maka sungguh ini merupakan motivasi-motivasi yang sangat besar dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita memiliki perhatian kepada jin ilmu. Dan di antara majlis yang dibanggakan oleh Rasul kita, oleh Allah di hadapan para malaikat, ya khotifillah rahimani wa rahimakumullah, adalah majlisnya orang-orang yang mereka berkumpul dalam rangka untuk membicarakan Islam. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjumpai sekelompok para sahabat yang sedang berbincang, maka Nabi tanyakan apa yang menjadikan Anda duduk di sini. Ma ajlasakum, wahai para sahabatku, apa yang menjadikan Anda, yang mendorong Anda duduk di sini? Maka kata para sahabat, jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kami semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, menegaskan kembali dengan pertanyaan beliau, ma ajlasakum illa dhalik. Allah, kata Nabi, demi Allah, ma ajlasakum illa dhalik, apakah benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk hal tersebut, yaitu membicarakan Islam, membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat katakan, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik, demi Allah ya Rasulullah, sungguh tidaklah yang mendorong kami di sini kecuali hal itu. Ini dalam rangka membicarakan Islam dan dalam rangka membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, wallahi lam astaflihkum, demi Allah aku tidak bersumpah kepada kalian atau untuk kalian, tuhmatan lakum, karena menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan, akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku, annahu akhbaroni, sesungguhnya Jibril menghabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini semuanya merupakan keutamaan-keutamaan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saat ketika duduk saat ketika kita duduk di majelis, berkumpul dalam rangka membicarakan Islam, sebagaimana pada pagi hari ini, insyaallah kita membicarakan bagian yang oleh para ulama dikatakan merupakan perkara yang sangat mendasar dalam agama kita, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan perkara akidah. Ini tauhid yang merupakan perkara terbesar dan perkara yang paling pokok dalam agama ini. Karena tauhid merupakan tujuan diciptakannya seluruh para makhluk. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam yang ada ini, ikhwati fillah, kecuali agar kita mengenal siapa yang menciptakan itu semuanya. Ini agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh para makhluk yang ada ini. Dan Allah ciptakan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua perkara penting tentang kehidupan kita, ikhwani fillah, tentang terciptanya kita. Ketika Allah menunjukkan seluruh bentangan para makhluknya, maka tujuannya adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian tegaskan tentang penciptaan kita, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semata-mata menjadikan kehidupan kita totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita tujuannya adalah untuk ilmu dan amal. Ilmu yaitu mengenal Allah, dan amal yaitu mewujudkan ubudiyah yang khalisah, ubudiyah yang murni, yang totalitasnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang akhir. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh, wa minal ardi mislahunna, demikian pula Allah menciptakan bumi sebagaimana Allah menciptakan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan meletakkan pada setiap penciptaannya itu al-amr, yang kita kenal dengan hukum-hukum Allah atau hukum-hukum alam. Lalu Allah tegaskan untuk apa semuanya ini. Allah tunjukkan kepada kita, ikhwatillah, penciptaan langit, penciptaan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya, dan agar kalian tahu ilmu Allah meliputi segala-galanya. Dengan demikian, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seluruh ciptaannya yang ada di hadapan kita agar kita mengenal Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Maka kewajiban kita yang pertama dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jal, sehingga kita mengetahui siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan amal, sebagaimana ayat yang masyhur wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata agar mereka beribadah kepadaku. Untuk tujuan perkara ini, ikhwati fillah, Allah ciptakan kita semuanya untuk mengenal Allah dan untuk mewujudkan ubudiyah yang khalisah, ubudiyah yang murni, yang semata-mata kita persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara pentingnya pembicaraan masalah tauhid, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, karena tidaklah seorang rasul yang Allah turunkan ke tengah-tengah kehidupan manusia kecuali seluruh para nabi dan para rasul dalam rangka untuk mengajak kepada tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah SWT kecuali keberadaan mereka dalam rangka untuk mengajak manusia kepada at-tauhid. Sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak dalam hal ini, baik yang sifatnya global maupun yang sifatnya rinci. Sifat yang sifatnya global sebagaimana firman Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul yang datang, mereka datang dalam rangka untuk menyeru an'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah SWT dan jangan dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Ini ayat yang secara yang menerangkan secara global tentang diutusnya semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali, kedatangan mereka dalam rangka untuk mewujudkan tauhidullah di tengah-tengah hamba atau mengajak para hamba mewujudkan tauhidullah dalam kehidupan mereka. Lalu Allah menjelaskan secara tafsil tentang dakwah, dakwatul anbiya, dakwah para nabi dan dakwah para rasul secara rinci. Bagaimana Allah menerangkan dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, bagaimana Allah menerangkan dakwahnya Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dari setiap nabi yang Allah utus ke tengah-tengah kehidupan manusia, dakwah mereka ada dakwah yang sama, yaitu dakwah mengajak kepada tauhid. Sebagaimana di antaranya ucapan yang diucapkan semua para nabi dan para rasul, kalimat yang Allah sebutkan, kalimat ungkapan yang sama, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa qaum sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabiullah Nuh, ucapan Nabiullah Hud, ucapan Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, dan nabi-nabi yang Allah terangkan berikutnya. Dan silakan di antaranya dilihat dalam surat Al-A'raf, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dakwatul anbiya war rusul, dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul, bagaimana mereka mengajak kaumnya kepada perkara yang sangat agung ini, perkara tauhid. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah turunkan kitab, kitab yang Allah turunkan bersama dengan rasul yang Allah utus, kecuali kitab ini memaparkan dari awal sampai akhir hak Allah untuk ditauhidkan oleh para hamba dalam mewujudkan ibadah mereka. Alif lam ra, kitabun fussilat ayatuhu milladun hakimin milladun hakimin milladun hakimin khabir alif lam ra. Kitab Allah, kitab yang Allah turunkan, yang Allah rinci dan Allah tata rapi ayat-ayatnya, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir, ayat yang Allah turunkan, yang Allah tata ayatnya dengan rapi dan Allah jelaskan dengan rinci, yang ayat ini datangnya dari Allah yang maha bijaksana dan maha detail pengetahuannya. Kemudian Allah katakan, Alla ta'budu illallah, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Sehingga seluruh isi kitab yang Allah turunkan dari awal sampai akhir adalah dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan yang murni seorang hamba kepada Allah SWT. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Da'watul anbiya wa rasul yang mengawali dari perkara tauhid ini, karena memang pangkal kebaikan ini bermula dari baiknya tauhid, dan pangkal kerusakan berawal dari kerusakan dari perkara dari rusaknya tauhid ini. Ikhwati billah, tersebarnya berbagai macam penyimpangan dalam kehidupan dalam bentuk kesyirikan atau kekafiran atau kebid'ahan atau kemaksiatan, pokoknya atau akarnya karena mereka tidak mengagungkan Allah SWT. Karena mereka tidak mengagungkan Allah SWT. Yang karena tidak mengagungkan Allah inilah, maka muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan kafir. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan munafik. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan melakukan berbagai macam bid'ah. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan tenggelam dalam kemaksiatan yang berlarut-larut. Sehingga kenapa ini semuanya terwujud? Karena tipisnya atau bahkan tidak adanya rasa pengagungan mereka terhadap Allah SWT. Inilah yang ditegaskan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang kondisi umatnya yang membangkang, yang menentang Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Apa kata Nuh ikhwati billah? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan pengagungannya sebenarnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara, ai la tu'azzimunallaha haqqa ta'azzumi. Kalian benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan umat ini dalam bentuk mereka Allah angkat menjadi para penguasa, para khalifah di muka bumi. Allah jadikan umat yang mereka memiliki kehormatan, tersebarnya keamanan, hilangnya rasa takut, Ini semuanya terwujud dengan syarat apabila mereka mewujudkan ubudiyah yang khalisah, yang apabila mereka jauh dari tuntutan ubudiyah yang murni ini ikhwan, maka umat ini akan Allah campakkan, Allah tenggelamkan dalam berbagai macam kehinaan yang mereka dapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayatnya yang mulia, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layahlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinannahum dinahumul ladhir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin di antara kalian dan orang-orang yang mereka beramal saleh, pemilik iman yang bersih dari syirik, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ai bisyirkin, orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Dan kemudian mereka bekerja, mereka beramal saleh, mewujudkan tuntutan-tuntutan amal yang merupakan kelaziman orang yang mereka beriman kepada Allah. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekhilafahan kepada mereka di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada mereka, kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Perhatikan ikhwan, apa yang Allah tegaskan untuk terwujudnya ini semuanya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Apabila mereka benar-benar beribadah kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali dengan apapun. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semakin jauh umat ini dari kelaziman tauhid, dari kelaziman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepada Allah, maka umat ini Allah akan campakkan dalam kehinaan. Ikhwati billah, jauhnya umat dari tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang jauhnya sangat jauh, ada yang lepasnya dari tauhid sangat jauh, ada yang masih dekat. Dan sejauh mana lepasnya mereka dari kelaziman mentauhidkan Allah, maka Allah campakkan mereka dalam kehinaan. Hadis-hadis yang telah sering kita dengar, yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang sebab terhinanya umat ini adalah disebabkan karena mereka semakin jauhnya dari mewujudkan tauhid dan tuntutan-tuntutannya. Dua hadis yang telah sering kita dengar tentang kenyataan umat, fenomena umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja datang waktunya orang-orang kafir, bangsa-bangsa kufar memperebutkan kaum muslimin sebagaimana orang yang mereka mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Perhatikan bagaimana tamsil yang dibuat oleh Rasulullah SAW ikhwati fillah berkaitan dengan keadaan umat Islam dan bangsa-bangsa kufar, dan bagaimana ambisi mereka untuk mengeruk segala yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan menguasai kaum muslimin. Hampir datang waktunya bangsa-bangsa kafir mengepung kaum muslimin, mengambil apa yang mereka bisa ambil, memperebutkan umat ini sebagaimana orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bayangkan, yang diundang adalah orang-orang yang mereka perutnya lapar. Kemudian hidangan yang tersedia adalah hidangan-hidangan yang lezat, yang membuat mereka sangat lebih berambisi untuk menghabiskan semuanya. Tamsil ini diterangkan oleh para ulama, bagaimana rakusnya orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin dan apa yang dimilikinya. Sedangkan umat ini adalah umat yang sesungguhnya Allah telah turunkan barokah yang sangat banyak di negeri-negeri mereka. Lihatlah ikhwati fillah, hampir semua negeri kaum muslimin adalah negeri yang sangat kaya raya potensi alamnya. Contoh umpamanya negeri kita Indonesia, kaya raya enggak alamnya ikhwan? Hah? Daratnya, lautannya, masya Allah, semuanya membuat orang tergiur untuk benar-benar bisa mengeruk semua yang ada di negeri ini. Semuanya kita tahu, antum yang sekolah semuanya tahu bagaimana kekayaan alam negeri kita. Tidak yang daratnya, tidak yang lautnya, tidak yang gunungnya, tidak yang lembahnya, semuanya menyimpan kekayaan yang masya Allah. Negeri-negeri Timur Tengah, bagaimana Allah berikan kelebihan di dalam, yaitu tambang minyak dan yang lain-lain. Dan negeri muslimin yang lainnya. Maka ini menjadi sasaran yang menggiurkan umat untuk menguasai dan mengambil apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sedangkan umat ini dalam kondisi yang sangat dhaif, sangat lemah, untuk bisa menolak datangnya para musuh yang akan menguasai mereka. Sehingga di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah jumlah kami saat itu sedikit sehingga orang-orang kafir mereka begitu ambisi menguasai kita? Nabi terangkan, bal antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian saat itu jumlahnya sangat banyak. Itu dari sisi kuantitas, akan tapi bicara kualitas, kata Nabi, walakinnakum khutha'un ka khutha'is sail. Akan tapi soal bicara kualitas, kualitas Anda bagaikan buih di sebuah aliran. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Buih, lihatlah buih. Betapapun kelihatan hebatnya buih, buih yang ini sebesar gunung, maka buih ini tidak ada orang yang dikatakan, orang menakutkan dengan buih. Buih dia akan mengalir kemana air mengalir. Buih ini mengalir bersama dengan sampah-sampah yang ada. Buih ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini adalah gambaran umat. Ini gambaran kaum muslimin yang jauh dari kualitas, yang jauh dari ini kualitas yang menjadikan umat ini ditakuti oleh bangsa-bangsa kufar. Dan bagaimana umat ini bercampur padanya sampah-sampah kehidupan. Lihatlah bagaimana pemikiran kaum muslimin yang di kepalanya bercampur dengan sampah-sampah kekafiran, sampah-sampah kesyirikan. Ada enggak ikhwan kaum muslimin yang mereka pemikirannya pemikiran orang-orang musyrik? Ada enggak? Sangat banyak. Ada enggak kaum muslimin yang pemikirannya pemikiran orang-orang kafir? Ada enggak? Sangat banyak. Bahkan sangat sebahkan justru sangat banyak kaum muslimin yang aneh dengan orang yang mereka semata-mata pemikirannya itu berangkat dari kemurnian ajaran Islam, kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, justru menjadi sebuah keanehan dalam pandangan mereka. Maka sungguh ini menggambarkan bagaimana kondisi umat yang sangat rapuh, yang bersamanya kotoran-kotoran sampah-sampah kehidupan. Dan bagaimana isi hati mereka kecintaan kepada kekafiran, kecintaan kepada kesyirikan, kecintaan kepada kemaksiatan. Maka bagaimana tidak digambarkan Nabi dengan gambaran yani ka khutha, ini khutha'un ka khutha'i sail, bagaikan ini buih. Umat yang tidak berkualitas. Dan kemudian ketika ditanyakan, dan kemudian Nabi tegaskan dengan kondisi umat yang seperti ini, wala yansi annallahu min suduri aduikum al mahabata minkum. Dengan kondisi umat yang seperti ini ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati para musuh rasa gentar kepada kaum muslimin. Ikhwani billah, ketakutan yang ada di hati kufar kepada kaum muslimin itu diantaranya dengan dua sebab utama. Yang pertama adalah kuwatul iman, kekuatan iman yang tertanam dalam hati kaum muslimin. Dan selain itu adalah kuwatul madiyah, kekuatan materi yang dimiliki oleh kaum muslimin. Keterampilan kaum muslimin atau kecanggihan kaum muslimin. Tetapi yang paling utama adalah kuwatul iman, kekuatan iman yang tertanam di hati mereka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para nabi dan para sahabat ketika perang Badar, karena jumlahnya kaum muslimin yang banyak, karena persenjataan kaum muslimin yang canggih, atau karena sebab yang mana ikhwan? Sebab yang mana? Ketika perang Badar, kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin karena jumlah kaum muslimin yang banyak yang menakutkan, menggetarkan para musuh, atau karena canggihnya persenjataan kaum muslimin, yang mana? Hah? Yang mana? Dari dua ini yang mana ya kawan? Bukan dua-duanya. Yang mana? Karena kuwatul iman yang ada pada kaum muslimin, kekuatan iman sempurnanya tawakal mereka setelah mereka menempuh sebab-sebab maksimal yang bisa diwujudkan untuk mewujudkan kemenangan, akan tapi yang paling dominan adalah sempurnanya iman dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengupayakan sebab-sebab secara maksimal. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin ketika pada waktu perang Uhud dan pada waktu perang Hunain, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran tentang kekalahan yang menimpa kaum muslimin, musibah kekalahan yang menimpa kaum muslimin, walaupun pada akhirnya Allah memberikan kemenangan. Pada saat perang Uhud, ikhwani fillah, dengan sebab apa kaum muslimin kemudian mendapatkan musibah, kekalahan, Sementara dan terbunuhnya kaum muslimin, orang-orang utama pada saat itu, maka sejarah telah berbicara bagaimana sebab utamanya adalah penyelisian mereka terhadap perintah Rasulullah SAW untuk bertahannya pasukan Rumat yang ada di Bukit Uhud agar tim mereka tidak turun baik dalam keadaan menang atau kalah. Maka kemaksiatan dan penyelisian mereka terhadap perintah Rasulullah SAW ini yang menjadi titik awal musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan apabila itu satu kesalahan yang kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin ikhwan, berapa banyak pada saat sekarang ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap agamanya, ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Bagaimana pada waktu perang Hunain, jumlah kaum muslimin melimpah, sehingga mereka sebagian mengatakan kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Maka ternyata Allah berikan pelajaran bagaimana pada awal mula perang peperangan Hunain Allah buat kocak-kacirin kaum muslimin. It a'jabatkum kasratukum, ketika kalian terheran dibuat takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Ternyata jumlah kalian yang banyak, kata Allah, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan bagaimana Allah SWT menjadikan hakikat kekuatan umat ini ada pada quwwatul iman setelah mereka mengusahakan sebab-sebab. Ini kekuatan yang menggetarkan para musuh. Wa a'idtum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan yang bisa kalian lakukan, yang bisa menggetar dan kuda-kuda pilihan yang bisa membuat getarnya para musuh yang menjadi musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Maka khotibillah, kekuatan pertama yang akan menjadikan umat ini menjadi umat yang Allah muliakan adalah quwwatul iman. Iman yang bersih dari syirik dan karya amal yang mereka wujudkan sebagai kelaziman dari tuntutan seorang mukmin yang muwahhid. Dan Rasulullah katakan, wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan meletakkan penyakit al-wahn, penyakit kerapuhan dalam hati kalian. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Maka kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan kalian kepada dunia dan kebencian kalian pada kematian. Alhamdulillah, apa yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini, hubbu dunya wa karahiyatul maut, ini muncul karena sempurnanya tauhid atau karena rapuhnya tauhid? Alhamdulillah, fenomena kehidupan ini, hubbu dunya wa karahiyatul maut, ini karena sempurnanya tauhid atau karena rapuhnya tauhid? Ini adalah perpanjangan dari dampak rapuhnya tauhid, sehingga hati manusia tidak lagi menjadi orang-orang yang mereka menghamba kepada Allah, tetapi telah berubah sedikit demi sedikit, sampai kemudian terus berjalan menjadi para ubbatud dunya, para penyembah dunia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, bukan kecintaan kepada Allah SWT, sehingga menimbulkan kebencian mereka kepada kematian. Karena orang yang mereka hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, sangat tipis kerinduan mereka untuk bertemu dengan Allah SWT. Hanya orang-orang yang mereka orientasi kehidupan akhiratnya kuat, orang-orang yang mereka punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT. Maka Allah katakan dalam ayat ikhwan, innal ladhina la yarjuna liqa'a rabbi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak menginginkan hari pertemuannya dengan Allah SWT. Innal ladhina la yarjuna liqa'a Allah. Orang-orang yang mereka tidak ada harapan bertemu dengan Allah SWT. Orang-orang yang mereka tidak ingin bertemu dengan Allah. Kenapa? Wat ma'anna. Dan hati mereka dibuat tenang dengan kehidupan dunia. Waradu bil hayati dunia. Dan hati mereka dibuat ridha dengan kehidupan dunia. Yang membuat mereka ini semakin tidak ada rasa kerinduan bertemu dengan Allah karena hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada dunia. Orang semakin dia besar hatinya kecintaannya kepada dunia, semakin dia benci kepada kematian yang mengantarkan dia untuk segera bertemu dengan Allah SWT. Tetapi berbeda dengan orang yang mereka hatinya dikuasai dengan kecintaan, kerinduan bertemu dengan Allah, maka semangat mereka untuk menggapai saksi akhirat semakin tinggi, dan kematian merupakan perkara yang betul-betul sangat mereka, yaitu inginkan seandainya itu akan mempercepat bertemu dengan Allah dalam keadaan dia diridhai oleh Allah SWT. Perhatikan, ketika Allah SWT memerintah atau mendengungkan ayat di tengah-tengah medan jihad, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian berharap ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Seorang sahabat katakan, bah-bah, uhuh. Kata Nabi, apa maksud Anda mengucapkan kalimat bah-bah? Ya Rasulullah, aku ingin menjadi bagian penghuni jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Anda termasuk penghuninya. Maka sahabat ini tidak mau berlama-lama lagi tinggal di dunia. Apa yang ada di kantongnya dari korma, dia segera buang. Dan segera dia terjun ke medan jihad untuk menyambut apa yang dikatakan Allah, dikatakan Nabi. Dia termasuk penghuni jannah yang akan segera bertemu dengan Allah SWT. Lihatlah bagaimana kondisi hati yang berbeda antara orang yang mereka memiliki kerinduan kepada Allah dengan orang mereka hatinya dikuasai oleh kehidupan dunia. Sehingga semakin umat ini jauh dari kesempurnaan tauhid, maka umat ini semakin akan Allah campakkan dalam kehinaan. Sebagaimana dengan tafsir Nabi pun katakan, idza tabayatum bil inam wa akhadtum athnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian wahai kaum muslimin telah mulai tenggelam dalam praktek jual beli sistem inah, satu di antara praktek jual beli model-model ribawi, dan kalian telah mulai asyik dengan dunia kalian, yaitu memegangi ekor-ekor sapi kalian, dan kalian ridha dengan cocok tanam kalian. Ini hati yang sudah mulai dibuat asyik dengan berbagai macam lapangan kehidupan dunia, yang kelazimannya kalian akan tinggalkan jihad dengan segala tingkatannya. Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan yang Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut atau menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Qotibillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Sungguh, perhatian kita kepada tauhid adalah sebuah tuntutan apabila kita menginginkan kemuliaan kehidupan dunia maupun kemuliaan kehidupan akhirat. Ya qawati billahi rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya umat ini Allah ciptakan dalam fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umat ini Allah ciptakan dalam fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Hadapkanlah, arahkanlah wajah kehidupan Anda kepada agama yang hanif. Hanif adalah al-mail anil batil ilal haq, kecenderungan atau berpalingnya dari segala kebatilan menuju kepada al-haq, condongnya hati kepada kebenaran dan berpalingnya dari semua kebatilan. Inilah agama yang hanif. Sehingga berpalingnya dari segala bentuk syirkiyat dan condongnya kepada perkara tauhid. Ini adalah fitrah kehidupan manusia. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah yang demikian, kata Allah. Fitrat Allah, itulah fitrah manusia yang Allah jadikan manusia, terfitrahkan dengan itu. Allati fataran nasa aliha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang seperti itu. Ini pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, orang-orang yang hanif. Hunafa jamak daripada hanif, orang-orang mereka hatinya terfitrah di atas tauhid, kecenderungan kepada al-haq. Fastalat humus syayatin, kemudian syaitan mendatangi anak Adam, mendatangi manusia dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh tauhid merupakan asal fitrah kehidupan manusia. Sedangkan syirik adalah perkara yang datang kemudian, yang merupakan buah daripada tipu daya iblis dan para syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sejarah telah menerangkan kepada kita bagaimana ini sejarah terjerumusnya umat ini ke dalam perbuatan asyirku billah, yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang dakwahnya Nabiullah Nuh yang mengajak kepada tauhid. Ketika terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini, yang kata Nabiullah Nuh, yang kata sahabat Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh ashratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 qurun. Kulluhum alal millah, ini alat tauhid, yang seluruh qurun ini semuanya berada di atas agama tauhid. Kalau satu qurun itu adalah seumur satu generasi, generasi kehidupan umatnya Nabiullah Nuh itu sekitar 1000 tahun. Sehingga selama 10 qurun berarti berapa tahun, ikhwan? Berapa tahun? Kira-kira 10.000 tahun. Maka umat ini mereka di atas tauhid. Apakah berarti tidak ada penyimpangan sama sekali dalam bentuk dosa-dosa? Bagaimana? Apakah berarti tidak ada penyimpangan sama sekali dalam bentuk dosa-dosa? Ada. Apa contohnya, kawan? Ya, diantaranya adalah pembunuhan yang terjadi antara Qabil dan Habil. Ini adalah perbuatan Al-Kabair. Tetapi belum sampai pada penyimpangan dalam bentuk asyirku billah. baru kemudian terjumusnya umat ini dalam syirik ketika ini pada kaumnya Nabiullah Nuh, hingga Allah kemudian turunkan Nabiullah Nuh untuk mengajak kembali umatnya kepada tauhid. Sehingga syirik adalah penyakit yang datang berikutnya, yang asalnya umat ini adalah di atas tauhid. Yaqati billah rahiman wa rahimakumullah. Begitulah setiap nabi datang mengajak umat yang pada tauhid, kemudian iblis dan syaitan tidak pernah putus asa untuk menawarkan kesesatan kembali kepada manusia, hingga kembali terjadi syirik. Allah utus lagi seorang rasul untuk mengajak kepada tauhid sampai kepada zaman kita sekarang ini. Ikhwati billah, bangsa Arab asalnya adalah kaum yang mereka bertauhid, yang mereka mendapatkan ajaran tauhid, dan orang yang pertama kali melakukan kerusakan, pionir kesyirikan di tengah-tengah bangsa Arab adalah Amru bin Luhai Al-Khuzai. Siapa ya kawan? Amru bin Luhai Al-Khuzai, yang dia asalnya adalah tokoh agama yang dipandang oleh masyarakatnya. Sepulang dari Syam, kemudian Amr bin Luhai Al-Khuzai membudayakan patung sampai kemudian tersebarnya patung pada seluruh bangsa Arab, hingga hampir tidak ada rumah yang tidak memiliki patung untuk menjadi sembahan mereka. Dan Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia di tengah-tengah jahanam dalam keadaan ususnya itu brodol. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, syirik adalah penyakit yang datang kemudian. Ketika dakwah tauhid yang selalu bergema setiap zaman, maka dakwah dajjal, iblis dan syaitan yang tidak pernah putus asa pula untuk mengantarkan umat ini terjerumus dalam perbuatan syirik. Hingga kemudian berapa banyak umat ini yang mereka kabur tentang hakikat agama tauhid karena syubhat yang ditebarkan oleh kaum musyrikin, ahlul batil. Sebagaimana yang kemudian melanda sebagian besar kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang kemudian mereka kabur tentang hakikat tauhid dan syirik. Untuk inilah diantaranya para ulama mengajarkan bagaimana kaidah-kaidah yang sangat penting untuk kita fahami, agar kita mengenal hakikat tauhid dan syirik yang merupakan pokok inti ajaran agama, yang tanpa ini sungguh kehidupan kita tidak akan ada nilainya sama sekali. Tidak akan ada maknanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan, tidak ada nikmat yang lebih besar sebagaimana kata para ulama, melebihi ketika orang difahamkan tentang tauhid ini. Ma'an amallahu ni'matan. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang azam yang lebih besar, min ayyaf hama bila ila illallah au kama qala, dibandingkan dengan nikmat ketika seorang difahamkan oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah, yang berarti orang tersebut Allah berikan kefahaman tentang tauhid yang merupakan pokok agama dia. Maka risalah al-qawaidul arba', ikhwati billah, ada risalah yang saghirah, risalah yang tipis, yang singkat, qasirah, akan tapi risalah ini sangat bermanfaat dalam rangka mengantarkan kita memahami hakikat yang sangat besar, yaitu masalah tauhid dan syirik. Yang sungguh ketika orang tidak faham dengan kaidah-kaidah besar ini, maka musibah yang sangat besar akan dia dapatkan, kaburnya dia tentang hakikat tauhid dan syirik, dan sangat dikhawatirkan terjerumusnya mereka dalam berbagai macam perbuatan syirik dalam keadaan mereka tidak menyadari tentang perkaranya. Oleh karena itulah, apabila nikmat yang terbesar adalah difahamkannya tentang hakikat tauhid, maka kebodohan yang paling mengerikan, yang paling ini besar dampaknya adalah kebodohan terhadap perkara tauhid dan syirik. Yang kebodohan ini akan mengantarkan orang terjerumus dalam perbuatan syirik tanpa dia sadar bahwa dia tenggelam dalam arus, hanyut dalam arus kesyirikan. Ada enggak ikhwan, orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan seperti ini, baik sudah terlanjur atau baru ingin, sedangkan mereka tidak sadar kalau itu perbuatan yang sangat mengundang murkanya Allah SWT. Ada enggak? Ada? Enggak ada? Banyaklah. Banyak. Contoh. Al-Quran menyebutkan tentang kisah di antara kisah Bani Israel. Bagaimana Bani Israel baru saja diperlihatkan oleh Allah SWT dengan mata kepalanya. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Itu disaksikan oleh Bani Israel dengan mata kepalanya. Akan tapi baru saja melihat kenyataan seperti itu, kemudian mereka berjalan melewati perkampungan musyrikin, minta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, qala innakum qaumun tajhalun." Ya Musa, kita ini mau dibuatkan sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Pertanyaannya, apakah Bani Israel sengaja minta supaya Musa membuatkan untuk mereka perbuatan yang sengaja menyekutukan Allah SWT? Bagaimana? Pertanyaannya saya ulang lagi. Apakah Bani Israel sengaja minta untuk meminta kepada Musa untuk bisa melakukan perbuatan syirik kepada Nabiullah Musa? Bagaimana? Apakah Bani Israel sengaja ingin melakukan perbuatan syirik sehingga mengajukan permintaan pada Nabiullah Musa? Bagaimana kawan? Hah? Kira-kira aja. Hah? Tentu tidak. Tentu mereka tidak sengaja, tentu mereka tidak dengan sengaja meminta kepada Musa untuk melakukan perbuatan syirik. Tetapi yang akan dilakukan, yang diminta oleh Bani Israel ini adalah perbuatan syirik. Walaupun mereka tidak menyadari itu perbuatan syirik. Maka kata Nabiullah Musa apa ikhwan? Bal antum qalu innakum qaumun tajhalun. Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Musa mengatakan, kalian ini memang kaum yang bodoh. Perhatikan, kebodohan hampir-hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan syirik yang mereka tidak menyadarinya. Sekarang pertanyaan, ada enggak fenomena yang ada orang terjerumus dalam perbuatan syirik dan mereka tidak sadar kalau itu merupakan perbuatan syirik? Ada enggak? Hah? Ada. Apa contohnya? Hah? Ya buahnya antum contoh cari sekitar kita. Umpamanya. Dalam ajaran akidah yang diajarkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersesajen mempersembahkan untuk selain Allah, itu termasuk diantara perbuatan syirik yang bisa menenggelamkan ke dalam lembah jahanam. Sampai Nabi katakan, dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang mereka masuk neraka gara-garanya itu hanya karena seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Kata Nabi, marra rajulan ala qaumin. Ada dua orang yang mereka melewati suatu kaum, yaitu kaum musyrikin, yang mereka memiliki sembahan-sembahan. Kemudian ketika mau melewati, maka sang penjaga kampung ini katakan kepada mereka, qarrib, silahkan Anda melakukan sesajian untuk mendekatkan diri kepada para berhala ini, para persembahan kami ini. Mereka katakan, satu yang pertama mengatakan, ma indi syai'un uqarribuhu. Pak, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya pakai untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala ini. Kata satpamnya ini, kata penjaganya ini, qarrib walau dzubaban. Oh, panjenengan, Pak, silahkan Anda mendekat sesajen, mendekatkan diri kepadanya walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhalau sabilahu fadakhalan nar. Dia pun kemudian bertakarub dengan seekor lalat. Dia pun bisa lewat, tapi dia, kata Nabi, masuk neraka. Yang satu lagi, qarrib, silahkan sekarang Anda mendekatkan diri. Apa katanya? Ma uqarribu, aku tidak akan mendekatkan diri kepada berhala-berhala ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadoroba unuqah. Maka orang ini pun kemudian dipenggal lehernya, dibunuh, dan Nabi katakan fada khalal jannah, dia pun masuk surga. Ikhwati billah, sekarang ada enggak orang yang mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian punya aktivitas rutin sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Ada. Ada. Banyak. Di mana-mana ada. Sesajen kepada pohon yang dianggap keramat, sesajen kepada penunggu-penunggu yang dianggap keramat, yang dimintai keselamatannya supaya tidak mengganggu, supaya ya ini menjaga kebaikan negeri ini dan seterusnya. Ini adalah aktivitas-aktivitas syirkiyat. Sekarang Nabi SAW katakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mereka mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka dia telah mengingkari Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallam. Pertanyaannya, ada enggak orang yang mereka telah bersyahadat syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian masih sergap mendatangi dukun dan paranormal? Ada enggak, ikhwan? Bahkan dukunnya dan paranormalnya terkadang Pak Haji dan Bu Haji. Ini menunjukkan, ikhwan, bahwa memang banyak orang-orang yang mereka tanpa sadar, sadar atau enggak sadar, mereka adalah melakukan perbuatan syirik karena kebodohan mereka. Dan jangan Anda bantah, dan itu sangat mungkin dan tidak mustahil. Kalau orang yang sedang bersama Nabi saja, kebodohannya menjadi sebab dia hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik, apalagi orang yang mereka tidak bersama Nabi, apalagi tidak bersama ulama pun juga tidak, maka kemungkinan terjerumus dalam perbuatan syirik lebih mungkin atau lebih tidak, ikhwan? Lebih sangat mungkin. Abi Waqid Al-Laitsi, seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat pemula, yang belum banyak belajar tauhid, belum banyak belajar ilmu, karena masuk Islamnya ketika Fathul Mekah, kemudian langsung diajak oleh Nabi perang Hunain. Kemudian ketika melihat suasana orang-orang penduduk lembah Hunain, suku Hawasin, mereka memiliki pohon yang dikeramatkan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar lebih bertuah. Melihat fenomena seperti ini yang biasanya mereka pun itikaf di sekitar masjid tersebut, ya, di sekitar pohon tersebut, duduk tenang mengambil barokahnya pohon keramat itu. Melihat gambaran seperti ini, maka Abu Waqid Al-Laitsi tertarik dan kemudian mengajukan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, mbok kita ini dibuatkan seperti mereka punya dzatu anwat, tapi yang punya kita. Maka kata Nabi dengan penuh keheranan dan bertakbir kepada Allah, "Allahu Akbar. Qultum kama qalat Banu Israel, ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliyatun." Maka kalau seandainya Abu Waqid Al-Laitsi yang bersama dengan Nabi tetapi masih pemula dan ilmunya masih sangat minim, hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik kalau tidak diingkari oleh Nabi, maka tentu tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti kita dan yang lain-lainnya itu sangat memungkinkan terjerumus dalam perbuatan syirik karena minimnya ilmu yang dia ketahui tentang Islam ini. Oleh karena itu, ikhwat, Syekh ingin mengajarkan kaidah-kaidah walaupun sangat singkat yang mengantarkan kita mudah-mudahan memiliki kefahaman tauhid yang lebih bagus lagi dengan menguasai kaidah yang akan beliau ajarkan ini. Dan empat kaidah yang akan beliau ajarkan ini semuanya terambil dari Kitabullah. Sebagaimana perkataan beliau di paradik ini pada perkataannya sebelum masuk kaidah, beliau katakan ini allati dzakarahallahu fi kitabih. Ini kaidah-kaidah ini semuanya adalah Allah sebutkan di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim. Maka insyaallah kita akan masuk yakni mengambil faedah dari perkataan Syekh yang ada dalam yakni risalah yang qasirah yang saghirah yaitu Al-Qawaidul Arba. Ini adalah mukadimah Syekh ikhwati fillah yang beliau mengatakan diawali dengan tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali dengan doa untuk kita semuanya kaum muslimin dan siapapun yang memanfaatkan risalah beliau atau juga kepada murid-murid beliau dan umumnya kepada kita semuanya. As'alullahal karim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan. Rabbal Arsyil Azim. Rabb-nya Ars yang agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda, agar Allah senantiasa membimbing Anda di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda selalu barokah di mana saja. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syaqara wa idza btuliya sabara wa idza athnaba istaghfara. Dan semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang senantiasa apabila diberi dia selalu bersyukur, apabila dia diuji senantiasa bersabar, dan apabila dia berdosa segera untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Fa inna haula'i thalaf unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah faktor-faktor yang akan menjadikan seseorang itu benar-benar bahagia. Ini adalah muqaddimah doa yang sangat bagus yang beliau tujukan kepada kita semuanya. Mari kita mengambil faedahnya, ikhwan. Yang pertama adalah faedah dari awalan beliau dengan tasmiyah, dengan bismillah. Faedah ketika beliau mengawali risalahnya dengan basmalah. Kenapa beliau mengawali dengan basmalah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan mencukupkan dengan basmalah tanpa kemudian menyebutkan alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru dan seterusnya. Adapun mengawali dengan basmalah diantaranya adalah karena iqtida'an bi kitabillah wa bi rasulillah wa bi salafil ummah. Mengawali dengan basmalah itu diantaranya adalah dalam rangka mencontoh kitab Allah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencontoh para salaful ummah dalam kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menulis risalah. Kitabullah senantiasa diawali surat-suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka mengawali dengan bismillah adalah iqtida'an bi kitabillah, dalam rangka mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencontoh Rasulullah, iqtida'an bi Rasulillah, mencontoh Rasulullah sallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhti fillah, Rasulullah ketika mengirim surat dakwah, ketika Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada para raja dalam rangka untuk mengajak kepada Islam, diantaranya Rasulullah mengawali dengan yaitu bismillah. Contoh diantaranya ketika Nabi menyebarkan surat dakwah kepada raja-raja sekitarnya, dan tanya Kelius, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada Heraklius pembesar Romawi. Ini Nabi mengawali dengan bismillah. Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengawali dengan bismillah, walaupun kemudian diprotes oleh Suhail waktu itu sebagai perwakilan kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Tetapi asalnya Rasulullah sallam adalah mengawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ikhwati fillah, para salaful ummah, mereka ketika menulis risalah-risalah mereka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga diantaranya mengawali dengan bismillah ini adalah mencontoh Al-Quran, kitabullah, mencontoh perbuatan Rasulullah SAW, dan mencontoh para salaful ummah. Kemudian, mengawali bismillah juga diantaranya adalah yang kedua, lil isti'anah, dalam rangka untuk beristi'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan sehingga bisa menyempurnakan perbuatan yang sedang dilakukannya. Karena hakikatnya kita semuanya adalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Sehingga kita bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ucapan ketika kita selesai melakukan perbuatan ikhwati billah, apa kata yang diajarkan ikhwan? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah atau selesailah pekerjaan yang baik ini. Menyandarkan kepada nikmat Allah karena ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ajarkan pula, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau ya Allah kami beristianah. Seorang dia tidak akan, seakan-akan kalimat ini betul-betul menggambarkan bahwasanya seorang hamba tidak akan mampu mewujudkan penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ma'unah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah, semua kebaikan yang bisa kita wujudkan ini semata-mata adalah pertolongan Allah. Oleh karena itulah, hendaknya kita tidak merasa ujub dengan amal kita, karena amal kita, kita wujud semata-mata dengan pertolongan Allah SWT, tapi hendaknya kita memuji Allah yang telah menggerakkan hati kita, sehingga dimudahkan Allah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Seandainya Allah mengendaki, Anda akan menjadi orang sebagaimana preman-preman yang mereka tidak mengenal masjid, yang tidak tersentuh, tergerak hatinya untuk belajar, sehingga tergeraknya kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan ikhwani fillah adalah semata-mata karena Allah SWT. Oleh karena itulah, Allah SWT menegur orang-orang yang mereka merasa berjasa kepada Rasulullah dengan keislaman mereka. Dengan menegaskan, yamunnuna alika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka menyangka telah memberikan jasa kepada engkau ya Muhammad dengan keislaman yang mereka lakukan. Allah katakanlah ya Rasulullah SAW kepada mereka bahwa kalian tidaklah memberikan hutang budi kepadaku, jasa kepadaku dengan keislaman kalian, bahkan Allah lah yang telah memberikan jasa kepada kalian dengan memberikan iman yang ada di kalian kalau kalian jujur dalam mengakui kenikmatan Allah SWT. Ikhwani billah, maka ucapan bismillahirrahmanirrahim diantaranya para ulama menjelaskan lil isti'anah dalam rangka kita untuk memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan untuk mewujudkan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, lit tabarruk, dalam rangka untuk mencari berkah, dalam rangka untuk mengambil barokah. Bertabarruk dengan ucapan bismillah dalam rangka untuk mengambil barokah dari ucapan bismillah tersebut. Karena kalimat atau karena asma Allah ketika diucapkan benar-benar akan berdampak dengan memberikan barokahnya pada amalan tersebut. Apa itu barokah, ikhwan? Apa itu barokah? Barokah apa itu ikhwan? Barokah? Barokah adalah kasratul khair wa subutu, kebaikan yang banyak, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga amal atau perbuatan yang diawali dengan bismillah akan banyak kebaikan-kebaikannya. Contoh sekarang, apa kebaikan makanan atau orang yang makan yang mengawali dengan bismillah dan apa akibatnya kalau tidak mengawali dengan bismillah? Apa bedanya? Ikhwan, sehingga betul-betul ucapan ini mengandung barokah pada pekerjaan yang kita lakukan. Apa bedanya kawan? Makan yang kita awali dengan bismillah, dengan amal dan makan yang tidak kita awali dengan bismillah. Apa ya kawan? Silakan jawab ikhwan. Apa? Bagaimana hadisnya berkaitan dengan makan dengan bismillah dan yang makan tidak dengan bismillah? Hah? Termakan apa-apa? Kenyang? Yang lain, ikhwan? Ketika seorang dia makan tidak diawali dengan basmalah, apa yang diantaranya kawan yang akan terjadi? Syaitan akan ikut nimbrung di dalam makanan tersebut sehingga makanan menjadi makan yang tidak barokah. Bahkan terkadang makanannya bisa menjadi yaitu pembangkit kemaksiatan dengan campur tangannya syaitan di dalam makanan tersebut. Lain dengan ucapan Anda dengan basmalah, masya Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Kalau apalagi disertai dengan ini amalan-amalan yang lainnya. Pertama, Anda makan dalam rangka menikmati nikmat Allah, sehingga betul-betul Anda mensyukuri nikmat yang sedang Anda makan. Yang kedua, Anda makan dengan tangan kanan, mendapatkan pahala, diawatnya tambah dengan bismillah, mendapatkan pahala lagi, sehingga sudah bertumpuk-tumpuk pahala. Orang yang mereka betul-betul itu menyertai zikir-zikirnya dalam perbuatan yang dia lakukan, maka sungguh ini adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan tentu seorang muslim adalah orang yang memburu kebaikan. Sama-sama kita makan, bagaimana kita menghasilkan kebaikan yang banyak, bukan sekedar karena kebutuhan, rasa lapar. Ini diantara barokahnya basmalah ketika seorang dia makan. Ketika seorang masuk rumah dengan basmalah, dan tidak apa bedanya kuat? Apa bedanya? Ketika orang dia masuk rumah dengan basmalah, syaitan mengumumkan kepada teman-temannya bahwa malam hari ini kita tidak punya tempat untuk menginap. Sehingga syaitan tidak akan ini berada di tempat-tempat yang di situ asma Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut. Dan inilah barokahnya rumah yang mereka ini diisi dengan zikrullah. Dan ketika seorang masuk rumah tanpa basmalah, maka syaitan mengumumkan pada teman-temannya, malam hari ini kita mendapatkan hotel tempat menginap. Ini adalah menunjukkan tidak barokahnya tempat tersebut. Sehingga ucapan basmalah betul-betul adalah memberikan dampak, yaitu barokah. Demikian juga ketika minta maaf seorang suami istri jima, ada doanya enggak? Hah? Ada doanya enggak, kawan? Enggak ada. Belum pernah. Paling tidak ilmunya sudah pernah mengetahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus ketika seorang suami istri mau jima, dan diantaranya adalah dalam rangka untuk menjauhkan syaitan dari campur tangan jima nya seorang suami istri yang sedang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila suami istri dia jima mengawali dengan doanya, maka syaitan ketika Allah memberikan karunia anak, maka insyaallah akan menjauhkan anak ini dari syaitan. Ini adalah di antara barokahnya amalan yang diawali dengan bismillah dan yang lain-lain. Sehingga mengawali dengan bismillah itu ikhwati fillah adalah diantaranya litabarruk, dalam rangka mencari barokah sampai pada tingkat halal dan haram. Apa contohnya kuat? Bagaimana sesembelihan, sebagaimana sembelihan yang tidak diawali dengan bismillah? Bagaimana? Haram. Daging sembelihannya haram yang tidak diawali dengan bismillah. Maka sungguh kalimat ini ada kalimat yang sangat barokah. Sampai pada tingkat bisa menjadikan perkara itu halal atau haram. Maka seorang muslim hendaknya dia banyak bertabaruk dengan mengawali perbuatan-perbuatan mereka dengan ucapan bismillah. Ini diantara faedah dari Syekh mengawali risalahnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ikhwan, doa yang beliau ungkapkan, As'alullahal karim, Rabbal arshil azim. Sebelum beliau mengajarkan doa yang diminta kepada Allah, apa yang diminta, beliau mengawali dengan, yaitu bentuk tawasul dalam berdoa. Dan ini sebuah tuntunan dalam berdoa, agar kita bertawasul dalam berdoa, tetapi bukan tawasul yang syirik, tapi tawasul yang masyru', yang diperintahkan, yang dibolehkan syariat. Karena tawasul ada yang syirik, ada tawasul yang masyru', ada yang mamnu', ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di antara tawasul yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tawasul itu adalah menjadikan perkara itu sebagai perantara untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah atau lebih menjadikan Allah mengabulkan doa yang kita minta. Di antaranya adalah bertawasul dengan al-asma al-husna atau asma Allah al-husna. Wasifatuhu al-ulya, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawasul dengan bil a'malis salihat, dengan amal-amal yang saleh. Yang ketiga, bertawasul dengan at-tauhidu atau dengan iman. Yang keempat, bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, maka ini dibolehkan kita jadikan sebagai tawasul. Tawasul dengan asmaullah al-husna. Contohnya adalah sekarang yang beliau sedang contohkan, yaitu As'alullahal karim Rabbal arsil azim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-Karim yang Maha Dermawan, Rabbal arsil azim, pemilik ars yang sangat agung. Gambaran keagungan ars ikhwati fillah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan antara ars dan kursi, kursi dibandingkan dengan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, seandainya dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka perbandingannya seperti lempengan logam yang diletakkan di tanah padang yang luas, sehingga betapa sangat kecilnya, yaitu tujuh langit dan tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah SWT. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsh, perbandingannya seperti itu pula, seperti lempengan logam yang diletakkan di padang yang luas. Dengan demikian sungguh arsh Allah itu sangat agung, sangat besar. Dan ini sekaligus menunjukkan tentang azamatullah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba memikirkan tentang keagungan makhluk. Ketika seorang melihat ciptaan yang sangat luar biasa, maka yang terfikir adalah Sang Pencipta yang menciptakan ciptaan tersebut yang tentu ini sangat luar biasa. Arasy adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan dan makhluk yang paling agung di antara seluruh para makhluk yang ada. Ikhwani fillah, ini di antara contoh tawasul Itu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Aku minta kepada Allah yang Maha Dermawan dan Rabb-nya Arasy yang Agung. Ini adalah nama dan sifat Allah SWT yang Maha Agung. Kemudian, baru ketika selesai beliau bertawasul, baru mengajuk menyebutkan apa yang kita minta. Doa yang beliau sampaikan, ikhwan, adalah doa-doa yang indah yang ditujukan atau yang diperuntukkan untuk kita semuanya agar Allah mewujudkan hal-hal tersebut untuk benar-benar kita bisa mendapatkannya. Isi doanya apa? Yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi pembimbing Anda, melindungi Anda di dunia dan di akhirat. Yang tegasnya, ikhwat, doa ini yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berdoa agar kita menjadi wali-wali Allah. Agar kita menjadi wali-wali Allah yang selalu mendapatkan pelindungan-pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka berhias dengan iman dan takwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan demikian kita didoakan oleh beliau agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu pemilik iman yang tidak bercampur dengan syirik dan pemilik ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari maksiat. Itulah orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara buah ketakwaan itu adalah perwalian Allah, kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa, kecintaan Allah kepada orang yang bertakwa, dan bimbingan Allah, pelindungan Allah kepada orang-orang yang mereka bertakwa. Orang apabila telah menjadi wali Allah, ikhwat, sebagaimana terangkan dalam hadis wali, hadis yang telah kita kenal, yang sangat agung, yang Allah SWT telah menyebutkan dalam hadis ini, inna hadis kursi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang denganku. Maka ini adalah perkara besar. Orang yang menyakiti wali Allah, maka dia telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana kedekatan Allah dengan para wali-walinya dan pelindungan Allah kepada para wali-walinya. Lalu Allah terangkan siapa wali Allah itu. Ini, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraftu alaihi. Senantiasa hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai, melebihi ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib. Wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hingga aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka disibukkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan yang wajib atau menambah dengan yaitu kesibukannya setelah menunaikan yang wajib dengan menyempurnakannya dengan amal-amal sunnah, amal-amal nafilah. Maka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan oleh beliau untuk menjadi wali-wali Allah yang kemudian Allah akan senantiasa membimbing walinya, mencintai walinya, melindungi para walinya. Sebagaimana ketika Allah telah menjadi walinya kaum mukminin, Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang mukmin yang apabila Allah telah menjadi walinya kaum mukminin, Allah akan senantiasa mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Allah akan membimbing mereka dari syirik kepada tauhid. Allah akan membimbing mereka dari gelapnya maksiat kepada cahaya taat. Allah akan membimbing mereka dari gelapnya kekafiran dan nifak kepada cahaya Islam dan istiqamah. Dan Allah akan membimbing dari lembah hitamnya bid'ah kepada cahaya sunnah. Itulah dibimbingan Allah kepada para wali-walinya. Kita istirahat dulu ikhwan, insyaAllah kita lanjutkan setelah kita istirahat sebentar. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.